Teman-teman di Instagram, di Bandcamp, dimanapun kalian mendengarkan ini, selamat datang kembali di Living Society Radio. Ini episode kedua. Maaf yes, kalau yes, tadi yes. Di awal-awal masih ada kesalahan teknis ya, namanya juga belajar. Kembali lagi dengan saya Sandy di sini. Terus ada siapa lagi? Ada Aska. Nah. Ya ada. Ada Aska di sana, dan tapi di siaran kita kali ini kita nggak berdua nih kak. Tuh. Akhirnya ini kita full team ya. Full team. Membawa konco-konco Living Society yang lain. Di sini ada. Selain ada saya Sandy, ada Galih, ada Aska, ada Galih juga, ada siapa nih? Sebelah saya ada siapa? Coba. Introduce dong. Kau kan lu yang opening. Dimarahin aja. Ya di sini ada Ilham. Halo. Yang juga sebenarnya bagian dari Living Society juga, cuma baru bergabung di, maksudnya di episode kedua ini baru bisa ya, gabung ya. Baru bisa gabung betul. Di episode pertama kemarin cuma didengar suara-suara gaibnya aja. ada kemarin sepertinya nimbrung. ada kemarin tapi nimbrung doang. Sekarang udah muncul nih. Terus satu lagi ada Teteh di sini, jadi satu-satunya Teteh yang ada di sini ada siapa di situ? Coba perkenalkan diri. Namanya Yunita, tapi biasa dipanggil Yura, kalau enggak Nikita. sorry dong. Kehatian itu paham sih. Nah, ini ada Yunita. Ya, ada Yunita di sini. Jadi ini adalah bagian dari Living Society Media dan juga Living Society Radio, berarti ada berlima ya kayak. Tuh, ada berlima nih. Kita full team. Terus Ya, kita juga mau ngingetin karena ini kita sambil live di live streaming ya kak ya, di Instagram. Jadi mau ngajak teman-teman juga kalau mau berinteraksi, mau mengomen, mau apapun itulah nanti menanggapi obrolan kami, silahkan langsung komen aja nanti. Yang sekarang mah janji dibacain dah. Betul, betul. Emang kemarin enggak? Kemarin Pak Belit. Oh, kemarin Pak masih. Kita masih ini. remote ya. Iya. Remote apa namanya? Pilot. Pilot. Iya, bisa lah, bisa masih pilot episode dari kemarin. Terus apa lagi nih, Kak? Oke, next-nya dan hari ini juga spesial ya. Lumayan spesial hari ini tuh kita complete full team dan akan membahas juga topik-topik yang menarik. Tapi ini sebelumnya kalau kita masuk ke segmen topik yang akan di kita suguhkan. Nah, ini kalau ada brand-brand yang mau support atau tap in, boleh banget nih yang mau dipromoin di mungkin pengen ada adlib. Kalau kalian punya adlib nih, brand-brand di luar sana yang mau dipromosiin sama Living City Media, bisa langsung dikirim aja ke livingcitymedia@gmail.com. Nah, itu bisa kontak aja langsung ke email kita. Nanti kita bisa ngobrol juga. Biar nama radio di Living Society Radio itu sah gitu ya. Kalau ada adlibnya itu baru sah gitu. Iya, betul, ada adlib. Jadi yang belum follow Instagram, yang belum follow Medium kita juga, dan belum follow Bandcamp nih buat Living City Radio, kita kemarin dipublishnya di Bandcamp, bisa langsung di follow aja. Yes. Di instagram.com/livingcitymedia, Medium di medium.com/livingcitymedia, dan Bandcamp di livingcityradio.bandcamp.com. Begitu. Betul, jadi biar gak kelewatan. Karena kita kan sebenarnya selain radio juga kita punya media text base-nya ya. Yang artikel gitu-gitu. Nah itu kita upload-nya di Instagram dan juga di Medium. Seperti itu. Gimana nih Sen, hari ini? Jadi kita agak beda ya. Kalau mungkin di yang episode sebelumnya kita pertama agak kaku. Betul. Kedua serius. Yang sekarang kita dengan komposisi full team ini diharapin ya lebih enakin lah sebenarnya. Betul, betul, betul. Dan kita juga sekarang gak akan bahas sesuatu yang seberat yang episode pertama sebenarnya. Iya, iya, iya. Kita bakalan cukup ngebahas, gak cukup sih, maksudnya bakalan ngebahas sebuah film nih. Review film. Jadi buat teman-teman yang senang menonton film dan apa namanya pengen update nih soal film-film yang terkini, kalian suka A24 mungkin, production house. Aduh, atau director seperti Wes Anderson. Di Jepang itu ada siapa tuh? Ada ini kurang briefing. Satoshi Kon ya adalah anime itu ya bisa apa namanya. Ya, mantengin lah ini. Semoga bisa apa ya jadi rekomendasi, soalnya ini juga sebenarnya sebagai semacam upacara penyambutan untuk Ilham dan juga Yunita on air gitu ya. Kita mau nanya nih dua film rekomendasi dari masing-masing, satu dari Ilham dan juga satu dari Yunita. Mungkin yang untuk yang pertama di segmen pertama ini kita bakalan film dari Yunita dulu kali ya. Ya. Ada judulnya ini apa? The Holdovers ya. The Holdovers. Nah ini kamu kan sebagai yang bertanggung jawab, mungkin boleh diceritain dulu gimana awalnya menemukan film ini, terus kenapa alasannya tertarik nonton ini sampai akhirnya merekomendasikannya buat dibahas kali ini gitu. Oh oke. Okay. Mungkin sebelum langsung ke kenapa harus nonton ini gitu ya. Pengen nanya dulu gitu. Kalian punya enggak sih pengalaman sesuatu gitu sama guru killers? Pasti punya pengalaman sendiri ya waktu di sekolah, di sekolah, bahkan waktu di kuliah dulu gitu. Jadi film yang aku mau rekomendasiin hari ini akan bertemakan tentang hubungan yang cukup complicate gitu dengan guru, termasuk guru killer, dan juga apa ya istilahnya ya, individu yang ada di sekolah itu gitu. Individu merdeka nggak individunya? Aduh, oh enggak, oh ya masih sekolah jadi masih terkungkung oleh aturan ya. Oke. Terus setiap terus kali mendengar kata individu pasti individu, kata merdeka yang menyusul. lanjut terus. Ya, jadi judulnya The Holdovers. Okay. Aku pertama kali nemu sih sebenarnya dari Twitter. Jadi ya udahlah, kelompok-kelompok skena sinopil. Aduh, skena sih. Kenapa sih kata-kata skena jadi kayak terlalu mengintimidasi gitu, padahal kan gak apa-apa. Padahal gitu, kamu anak skena juga biasa aja ya. Iya. Enggak, maksudnya kan itu kan apa ekosistem gitu. Jadi okay. Bisa dibilang kalau misalnya tadi kata dia skena sinofil berarti orang-orang yang pada ya menonton ya, punya interest menonton untuk film, menonton film lah. Yes, gitu. Betul. Sorry, lanjut. Mungkin gak usah pakai skena ya, mungkin termsnya begitu kelihatannya tadi ya, mengintimidasi. Jadi ekosistem, ekosistem gitu. Jadi orang-orang yang aktif di ekosistem akhirnya ngepost tuh, nih ada rilisan tahun lalu, namanya Holdovers. Oh 2023 berarti ada rilisan. Ya. Oke, terus? And then, si Holdovers ini cukup apa ya, cukup menarik perhatian mereka karena memang dinominasikan di beberapa award gitu. Okay. Termasuk yang terakhir itu di Oscar. Oh, gitu. Verified film keren lah ya kalau di Oscar harusnya. Kan, kan, masukkan. Apa? Kan. Canes. Soal-soalan bule lah Indonesia mah Indonesia. Kan. Kita mau ngerti kalau mau. Canes masuk. Canes enggak. Toronto gitu-gitu. Kalau TIFF iya. TIFF iya. Lanjut. Terus lanjut. Oke. Ya di situ sih awal mula apa namanya akhirnya tertarik gitu sama film ini. Terlepas dari apa namanya hal-hal teknis ya seperti cerita, terus juga sinematografi gitu. Akhirnya coba nonton film ini and then punya apa ya punya sisi yang memang ngena secara personal sih di aku gitu. Okay. Jadi makanya perlu banget untuk merekomendasi film ini karena kebetulan juga hari ini tuh udah rilis di bioskop gitu. Oh, di bioskop lokal baru hari ini. Berarti kalau gitu filmnya di mana tuh kalau boleh tahu? Lebah Ganteng bukan? Bener banget anjir. Nyata SMX orang. Jadi di mana tuh sebelumnya nontonnya? Waktu itu ada screening sih. Oh, ada screening. Oh, oh masih legal. Masih legal. Aku pikir baru mau di web apa apa. Iya, masih legal. Aman berarti. Kita tidak menyupport ini ya, apa namanya? Pembajakan. Ya. Nah, kalau ini sebelum lebih jauh nih, bisa diceritain enggak sih plot atau premisnya itu gimana sih? Oke, plot premisnya sendiri tadi ya berawal dari guru killer gitu. Jadi si guru killer ini terjebak untuk mengajar di liburan musim dingin bareng sama anak-anak yang dia kasih nilai jelek. Oke. Gitu. Jadi istilahnya remedial lah. Gitu lah ya. Terus dia ini kenapa dia dihukum karena si guru ini apa ya istilahnya memberikan nilai jelek sama donatur terbesar di sekolah itu sendiri. Oke. Gitu. Tanpa sepengetahuan si gurunya. Sepengetahuan. Jadi dia dipanggil tuh ya lo gini dah gitu. Oh. Dan akhirnya, bukan maksudnya si gurunya nggak tahu kalau dia tuh anaknya si donatur yayasan itu. Ya. Objektif lah itu. Pertama nggak tahu kan. Habis itu dijelasin sama si yang punya sekolah. Ini tuh anak donatur nih gini. Okay. Terus tapi dia karena rigid gitu ya personalitinya. Jadi ya udah strict aja gitu nggak bisa mau anak orang kaya kayak mau anak orang miskin gitu. Kita harus menjaga integritas gitu. Oh, okay. Coy. Wow, respect bro. Benar. Kalau hal yang sudah jarang di kita temui ya. Gitu sekarang jarang. Sepertinya. Maksudnya jujur harga mati itu benar ya. Benar. Kalau boleh tahu settingnya di mana sih? Oh iya. Settingnya ya di Amerika di Burton. Oh, Burton. Oh, Amerika. Terus, oke, lanjut. Terus lanjut ke ceritanya. Akhirnya itu tadi ya si gurunya kena hukuman untuk ngajar anaknya remedial. Terus ada satu anak namanya Angus Chuley. Kita panggil namanya Tole aja ya di sini ya. Karena kita Tole. Membumi. Karena kita membumi, lokalisasi lah ya di lokalisasi ya biar betul. Ini. Jadi kita sebut aja guru killer dan si Tole. Okay. Nah, si Tole ini tuh punya background istilahnya punya hubungannya complicated sama orang tuanya gitu. Jadi di sekolahnya itu dia cukup bandel, terus ya itulah pergaulan anak-anak high school. Gitulah teenage nggak boleh ini influencer jelek ya kan nggak apa-apa biar tahu plot ceritanya kenakalan seperti apa sih yang dia lakukan kayak nge-weed gitu penghijauan terus ya gitulah tapi di dorm school jadi ceritanya memang take place-nya di dorm school terus dia ceritanya si Tuli ini lulus ya nilainya cuman terjebak di remedial itu karena dia ditolak untuk bertemu sama orang tuanya. Jadi ibunya tuh gak mau menghabiskan liburan musim dingin bareng sama si Tuli. Si Tole. Nah, gara-gara itu akhirnya dia terjebak tuh ikutan kelas aja remedial bareng yang lain. Nah, setelah itu, ini jadi kayak spoiler sih ya. Jadi langsung aja lah gitu. Akhirnya kayak gimana lah. Mau spoiler warning atau enggak nih? Mau spoiler atau gimana? Spoiler apa ya? Ya, bilang aja ya. Spoiler nih kita akan ya. Spoiler warning. Oke. Oke, lanjut. Oke, taruh. Bingung. Terus terus. Terus terus. Terus dimulailah kelas remedial itu. Jadi pasti ada ini ya, cerita-cerita bareng sama teman-temannya, bareng sama gurunya juga, terus dihukum dan segala macam gitu. Pada akhirnya ada salah satu anak yang remedial itu orang tuanya jemput. Tadi pakai helikopter, anak sultan ceritanya. Sultan tuh ya, anak sultan, sultan ya. Sultan, anak sultan. Rafathar bukan itu, Rafathar bukan namanya inisial. Anjir. Oh, bukan. Bukan anak sultan. Terus terus terus. Okay. Jemput pakai helikopter. Jemput pakai helikopter. Nah, teman-teman yang lain tuh diizinkan sama orang tuanya untuk ikut liburan sama anak sultan ini. Cuman kalau untuk si Tole enggak, karena orang tuanya pokoknya enggak mengizinkan lah dia untuk ikutan liburan. Jadi dia akhirnya terjebak tuh sama guru killer dan salah satu apa ya, manajer apa kantin. Manajer kantin. Namanya Mary. Jenjang karirnya bagus ya di kantinnya, ada manajernya. Ya akhirnya karena ini liburan musim dingin ya, berarti temanya sebenarnya Christmas gitu. Jadi dingin nanti, berarti ya? Ya heeh, tuh dingin. Iya benar juga sih. Ya kan siapa tahu bro. Kan di dorm kan hangat, ada penghangat, ada heater, ada apa gitu. Lanjut-lanjut. Ya lanjut. Ya udah merayakan apa namanya, merayakan Natal di sekolah, terus juga melakukan aktivitas-aktivitas. Ya udah ngapain lagi gitu ya, cuma bertiga doang waktu itu. Waktu itu di apa namanya, di sekolah. And then satu ketika mereka berencana untuk liburan. Liburan ke Boston. Oke. Nah, disitulah terkuak gitu. Kenapa apa namanya, backgroundnya, kenapa tiba-tiba tiga orang ini bisa ngumpul dan punya apa ya, silver line lah, cerita masing-masing gitu. Akhirnya mereka pergi ke Boston dan turns out kenapa mereka memilih Boston itu gara-gara Tole mau ketemu bapaknya. Nah, bukan karena suka hardcore gitu. Asik. Oh iya. Boston. Boston. Boston. Boston krongan. Boston krongan. Lanjut lanjut. Nah, TAB ya kayak gitu. TAB itu singkatan. Boston itu singkatan. Kalau TAB apa? TAB. Ya. Pelanggaran nih, pelanggaran masih ada soalnya. Kayak akhirnya pindah ke Boston. Iya. Terus? Betul. Ketemu ayahnya. Jadi ada satu scene di mana si Tole ini tuh izinlah mau ke WC lagi gitu. Ternyata dia mau cabut ke bapaknya. Nah, di awal, di cerita awal, si Tole ini mengaku kalau bapaknya tuh udah meninggal. Nah, akhirnya pada saat dia mau cabut bertemu sama bapaknya itu, terkuaklah bahwa ternyata bapaknya itu punya penyakit mental. Punya penyakit mental. Punya penyakit apa? Iya. Oh. Punya penyakit mental, namanya skizofrenia. Gitu. Nah, gara-gara itu nyala. Aman. Oke. Lanjut. Ada kok. Terus. Oke. Skizo. Iya, dia punya penyakit skizo gitu. Yaitu yang bikin apa namanya, si Tole ini punya background depresi. Jadi kalau bisa di apa, kita singkat aja ya. Jadi dari tiga tokoh tadi, si guru killer dan juga si Mary, terus juga si Tole punya silver line penyakit depresi itu. Itu sih kalau untuk sampai akhirnya kayaknya bakal spoiler. Jadi panjangan juga sih sebenarnya. Jadi premisnya di sini adalah hubungan yang complicated antara guru dan murid gitu, dengan background yang sama sebagai penyintas depresi. Oh, tapi kalau secara genre sendiri ini apa sih sebenarnya dia tuh? Lebih ke komedi sih sebenarnya, nanti banyak komedi witty, cuman dibuat sepi. Jadi kayak sebenarnya cerita yang cukup kompleks, yang cukup berat gitu, tapi di komedi gitu ya, dalam kemas dengan yang fun, soalnya cerita lucu gitu. Udah kebayangnya tuh depresif. Betul, gitu. Ya, oh, ini Amerika gitu. Banget. Bener. Gitu. Ini makanya kenapa si film Holdovers ini bisa dibilang perlu ya, kita rekomendasikan. Karena bayangin konteks yang sangat segelap itu, tapi dikemas dengan cerita-cerita yang memang lucu gitu, heartwarming, terus si scene-nya itu tuh dibuat kayak kalian lagi nonton film apa sih, Home Alone. Dari apa namanya, dari plotnya apa namanya, dari latar itu kan udah Christmas. Sendiri. Dan itu kayak Home Alone. Benar sih. Ya film-film holiday lah ya. Iya. Betul sekali. Kayaknya nanti muncul di RCTI itu ya kayaknya ya. Kayaknya. Kayaknya terus di dubbing bahasa Indonesia. Mungkin tuh suatu saat. Kalau digambarin film Holdovers tuh kayak kita pulang kantor hari biasa, kehujanan, terus basah semuanya gitu. Walaupun pakai jas hujan kayak bocor, sampai ke rumah apa bersih-bersih. Makan Indomie gak ujungnya? Makan Indomie. Anget kan? Anjir. Merebus. Kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak ada dingin tapi hangat gitu ya. Hangat gitu. Oh iya, isi aja. Penggambarannya seperti itu kurang lebih. Oke. Enggak paham sih sebenarnya, enggak paham. cuman maksudnya kebayangnya adalah karena ini ceritanya seperti itu gitu, punya apa ya? Punya benang merah. Bukan. Cerita yang gelap gitu, tapi orang tuh bisa enggak perlu pemahaman tertentu untuk bisa mengerti gitu loh. Mungkin gitu kali ya. Betul. Jadi nggak perlu punya pengetahuan soal penyakit mental itu, untuk menikmati film ini gitu. Justru mungkin film ini bisa memacu teman-teman yang mungkin tidak terlalu aware terhadap hal-hal tersebut. Betul. Biar jadi ada penyakit mental illness namanya ini dan bentuknya seperti apa kayak gitu. Betul. Dan apa juga ininya kali ya, apa namanya dampaknya gitu ya? Ya mungkin. Gitu-gitu ya mungkin ya. Itu digambarin nggak kalau si kayak lagi maniknya atau lagi ininya gitu kayaknya? Nah itu dia, gara-gara dibuat dengan vibe Natal, anget-anget gitu ya. Jadi nggak bener-bener di istilahnya explicit kayak gitu ya? Di deep dive gitu kayak ada fase begini, fase begitu. Cuman kalau biar orang-orang ngeh gitu kenapa mereka punya depresi tuh gara-gara satu obat namanya liberium gitu apa sih? Liberium ya. Liberium. Liberium. Tapi itu emang obat untuk menangani ini. Iya. Oke. Betul. Jadi ada satu scene di mana mereka berdua satu kamar gitu. Terus si Tole ini mau ke kamar mandi menjatuhkan si obatnya. Okay. Nah si gurunya nemuin. Ini apaan gitu. Ternyata itu tuh obat yang dia konsumsi. Sama-sama dia konsumsi juga gitu. Gurunya juga mengkonsumsi ternyata. Mengkonsumsi itu. Oh, kita punya penyakit yang sama ternyata gitu. Iya, mereka tuh punya penyakit yang sama, depresi tadi ya. Obatnya tapi sama. Saling gak tahu gitu loh. Ketahuannya gara-gara nemuin si obat itu. Nemuinnya kayak di FTV gitu gak sambil kayak pegangan. Iya. Ini juga. Libium. Libium. Oke, kayaknya Jogja. Atau ke Bali aja. Kayak mungkin kayaknya makin ini ya, makin seru ya pembahasannya. Tapi kayaknya biar apa ya, kita biar nafas dulu biar gak terlalu panjang. Cuap-cuapnya kita selak dulu dengan sebuah lagu dari apa nih, Labi Sivre ya. Crying. Oke, mainkan DJ kali. Jangan kemana-mana, selanjutnya masih siaran stay masih tune. Panjang. Stay tune terus. Crying never did nobody no good, no how. That's why I don't cry. That's why I don't cry. Sometimes does somebody some good somehow. That's why I'm laughing now. That's why I'm laughing. Did me no didn't nobody no good no how, no how. So why am I lying now? So why am I lying now? So why am I lying now? Living Society Radio. Yes, itu dia tadi ada sebuah lagu dari Labi Sifre yang judulnya Crying. Crying ya? Crying. Ini tuh ternyata apa tadi? Kenapa kenapa sih kita ngeplay lagu itu? Nah, itu kenapa sih tadi? Kenapa? Ini apa sih Yun tadi katanya kalau enggak salah soundtracknya si ini ya? Iya, soundtracknya si Holdovers itu ya? Di bagian akhir gitu. Oh, endingnya. Endingnya. Gitu. Harus ada penjelasan tentang lagu ini. Boleh. Ya kalau secara sepintas kan ini lagunya lagu sedih yang ya country yang iya ada. Scene-nya tuh ya kebayangnya nih ya, lagi di jalan. Benar banget. Jalan apa long way road gitu, terus di mobil sedih. Nah, ya benar. Bukan. Iya. Ya terus ya gitu lah, gitu kurang lebih. Iya, lagi perjalanan untuk nowhere gitu kan. Ya, going to nowhere gitu kan. Going to nowhere. Right to nowhere. Nah, tapi emang bener enggak kayak gitu ternyata di scene-nya? Ya, ternyata di scene-nya berakhir dengan seorang guru killer akhirnya naik mobil terus melakukan perjalanan yang panjang. Oh, gitu. Mungkin dari Galih punya alasan sendiri kenapa ini kan Galih sebenarnya sebagai MD juga ya. Kenapa akhirnya memasukkan si lagu ini di salah-salah yang tadi? Salah satu lagu paling emosional sih waktu kalau misalkan nonton secara penuh gitu ya. Uh-huh. Kayak ngikutin alurnya. Terus pas lagu si apa lebih si Frey ini lebih si Frey kayak anjir ya gitu kayak feelnya dapet gitu terus kayak awalnya ngiranya kayak wah ini Fleet Foxes nih gitu maksudnya kayak dari lagunya vibe-nya sama dan suaranya sama terus kayak ternyata pas dicari lagi oh ternyata beda gitu bukan si Fleet Foxes. Oke. Mumpung kita lagi iniin lagu ya secara soundtrack ini menarik nggak sih si apa ini Holdovers kalau dibilang menarik relatif ya, maksudnya kayak tergantung orang. Tapi kalau misalkan ngomongin dari cocok apa enggak dari si filmnya itu cocok banget sih. Maksudnya kayak enggak ada yang nyebrang banget lagunya gitu. Ya, align sama jalan ceritanya. Ya, oke. Sama gitu. Oke. Filmnya dingin kayak gitu. Lagu-lagunya juga kebanyakannya folk kayak gitu. Oke. Jadi cukup jadi kasarnya kalau misalkan kurang nih ternyata nemu si soundtrack ini di Spotify atau dimanapun itu dan ngedengerin tuh sudah bisa mewakili si filmnya gitu ya? Iya. Kurang lebihnya ya? Oke. Berarti apa ya? Aku mau ngomong apa tadi lupa. Ya sebenarnya ada kayak dosen dia. Ada sedikit fun fact nih soal Labi Sifre. Apa tuh? Jadi Labi Sifre tuh hitnya tuh namanya My Song. Itu sering kemarin-kemarin kayaknya berkelewatan berselewaran yang ada di joget TikTok. Challenge-nya itu bukan? Oh bukan, dia main gitar. Oh itu Andy ini yang and I wonder if you know what it means. Gak tau lagi. Terus gak tau lagi. Mungkin kalau udah refnya kita tau. Berarti gak viral tuh. Jadi gitu. Jadi selain tadi ada Labi Sifre yang crying. Sebenernya ada rekomendasi juga nih. Kalau kalian pengen ini Labi Sifre. Ada judulnya namanya My Song. Tentang apa sih itu kak? Laguku kan? Iya laguku. Nanti ya. Iya mungkin di segmen selanjutnya kita bakal. Iya My Song. Kamu kira My Song. My Song. Oh My Song. Jadi kayak bahasa Perancis gitu. Kuasong. Iya. Kue keong. Itu salah sih. Ya itu intermezzo aja fun fact tentang Labi Sifre. Kembali lagi ke Holdovers. Kalau buat Holdovers ini tadi kan udah cukup diceritain lah ya si premis singkatnya. Terus nah kalau hal yang bikin menarik nih selain tadi mungkin memperkenalkan mental illness kepada masyarakat awam ataupun yang meningkatkan awareness terhadap hal itu, apalagi sih yang bikin ini menarik? Mungkin apakah dari segi visual itu estetik banget ini tuh? Benar-benar tuh ya. Secara sinematografi ngaruh banget. Nah, kan namanya film audio visual dong. Betul. Yes. Nah, audionya tadi sudah kita wakili, nah visualnya gimana nih kalau menurut Nita? kalau untuk visual sih nggak begitu banyak ya yang benar-benar kayak ini attract us untuk nonton ini. Cuman kalau mau dibilang vibe-nya tadi ya balik lagi tentang heartwarming, itu terdepik di setiap scene sih. Jadi benar-benar apa ya tadi ya yang sempat disebutin kayak nonton Home Alone, jadi suasananya kayak tahun 70-an. Ya film-film apa sih, film-film drama Holiday. Teenage dulu gitu. Ya, kayak gitu. Nostalgic banget. Jadi kalau secara teknis di sinematografi sih mungkin nggak begitu banyak ya hal-hal yang mau kita bilang ini menarik banget dan lu harus nonton. Tapi lebih ke arah tadi karena sempat mention hal apalagi yang menarik, sebenarnya lebih ke arah hubungan yang komplikat tadi sih. Karena jarang ya kita punya hubungan apa koneksi yang sangat dekat sama guru killer. Sangat jarang sekali terbangun gitu, dan di film Holdovers ini bisa tuh ada hubungan yang benar-benar side of persekolahan lah, gimana kayak kehidupan sekolah kita bisa membangun satu hubungan yang deep gitu, meskipun sebenarnya agak gelap ya dibawa di drive dari terkoneksinya gara-gara hal itu ya. Tapi itu durasinya berapa sih tadi, orang lupa? 2.5 jam. Anjing, lama juga ya untuk lama. Tapi 2.5 jam lama sih. Tapi worth it sih kalau misalkan kayak awalnya aku juga pakai kayak ngeliat, oh 2 jam itu setengah jam gitu, maksudnya kayak capek apa gimana gitu. Tapi kalau diikutin deh worth it lah gitu buat ditonton selama 2 jam setengah teh gitu. Nah ini kan biasanya kalau film durasi lama tuh biasanya di depannya agak slow burn nih, maksudnya agak bertele-tele lah tempo gimana. Nah kalau ini tipikal film yang gitu nggak sih, atau dari pertama tuh sebenarnya kalau kita perhatiin udah bisa langsung nge-hook gitu? Subjektif ya kalau kayak gitu. Kalau dari unit sendiri. Kalau aku pribadi sih sebenarnya agak kayak apa sih nih, ngapain sih gitu. Karena enggak bertele-tele sebenarnya, cuman menurut aku kayak gampang ditebak, oh pasti gini gitu. Itu kan jadi kalau buat beberapa orang predictable itu kan agak kayak bikin distract ya gitu. Iya, betul. Itu sih. Jadi pas di tengah-tengah baru tuh oh ternyata ada plot twist, ada yang gini-gini gitu. Iya. Harus sabar berarti ya. Harus sabar, terus juga sama ini sih, harus aware sama jokes-jokesnya juga sih. Karena ada beberapa jokes-jokes yang memang menurut aku witty, dan kalau kita sering nonton binge watch apa American sitcom comedy gitu, pasti akan wah gitu. Tapi beberapa ada yang menurut aku sendiri kayaknya enggak deh. Oke. Kenapa? Karena sensitif atau karena jokes-nya jokes bapak-bapak gitu? Agak sensitif gitu. Agak sensitif, oke. Kalau dari aktor dan aktrisnya? Oh iya itu. Siapa sih yang mainnya? Siapa ya yang mainnya? Oke, ada si Paul apa ya? Saya lupa namanya. Paul Tekken. Ya. Rambutnya kita segini. Lihat dulu. Paul Giamatti ya? Paul Giamatti. Itu yang one hit kill. Terus ada pemain baru sih sebenarnya dia. Namanya sih boleh disebutin nggak, lupa namanya. Siapa? Dominic Sessa. Okay. Terus sama si yang Mary itu. Itu Davin Joy Randolph. Ya. Oh. Itu Mbak Black Davin Woman. Ini kebetulan akrab. Yang ternominasi. Akrab. Si Mbak Davin ini yang kemarin ternominasi di Golden Awards terus menang sebagai tokoh pendukung. Terbaik. Okay. Oh, berarti sebenarnya kalau dari nama-nama tadi bukan yang A-list banget atau yang gimana banget ya sebenarnya. Jadi ini tuh yang emang baru emerging muncul juga. Oke. Dan ini itu daya tarik juga ya berarti ya. Iya. Tapi di ini kan tadi sempat ikut apa sih? Kompetisinya apa sih? Ada si Oscar, ada Golden Awards. Kalau Oscar enggak, tapi kebanyakan dia tuh nominasinya best film, best screening juga sih. Emang nominasi bergengsi berarti ya, bergengsi. Ya. Soalnya di sini di IMDb nih 8 out of 10. 8 yang reviewnya berapa? 10. Di berapa orang yang review? Di IMDb ini udah 99.000. Berarti terus ya, Rotten Tomatoes 97%. Jadi ini must watch banget sih. Must watch ya. Nah, kalau menurut Yunita nih, film ini direkomendasikan buat siapa sih? Betul. Penasaran juga. Kayak you guys that film ini bakalan suka film ini. Ya, gitu. Atau enggak atau kayak gimana gitu orangnya. Apakah orang yang misalkan yang ingin aware terhadap penyakit mental kan, atau yang punya pengalaman dengan guru killer misalkan atau kayak gimana? Oke. Kalau menurut aku sih lebih cocok untuk holiday sih. benar-benar kayak mungkin gara-gara tema dan vibe-nya tadi itu ya. Okay. Terus yang kedua, karena aku juga suka nonton Noah Baumbach. Okay. Noah Baumbach. Oh. Jadi pacarnya atau suaminya Greta Gerwig yang bikin Barbie. Ya. Nah itu. Iya, kamu tahu iya iya. Tahu. Tahu lah. Iya. Sorry, terus. Tahu saya. Iya. Si Ilham Sinefil. Lanjut terus. Terus si Noah Baumbach ini sering ya bikin film-film drama komedi gitu. Oh, yang memang okay. Secara obrolannya tuh atau secara skrip tuh benar-benar witty gitu. Apa tuh okay. Judul lainnya apa tuh kalau boleh di ini? Kalau kayak Noah Baumbach itu kayak Meroids, susah sih nyebutin namanya. Terus? Jadi itu ya ceritanya mirip-mirip lah family, cuman ini konteksnya lebih ke keluarga. Kalau yang Holdovers okay. kan lebih ke sekolah gitu. Iya, yeah, oh, okay. lingkungan okay, gitu. Okay, okay. Terus ini cocok juga buat yang teman-teman yang mau bernostalgik sama film-film dengan apa ya, dengan teknis scene yang balik lagi ke tahun 70-an. Oh, gitu. Secara teknis pun ya, treatment-nya gitu jadi ya era itu ya. Jadul. Gak banyak ini sih, gak banyak apa namanya editing dan segala macam. Makanya yeah. mungkin ternominasi apa namanya best editing juga gitu. Karena gak terlalu banyak, terus natural juga gitu. Waduh, bus dead. Apa ada kecelakaan. Lanjut. Ini mic udah artinya belum pusingnya udah. Ini mic udah kayak lele aja nih. Ini loncat-loncat mulu. Asli, slapstick gue. Lagi Yun, lanjut Yun. Lagi. sorry. Oke, berarti ini emang kalau disimpulin ya berarti ini tuh cocok buat teman-teman yang emang merindukan film-film liburan walaupun liburannya belum datang. Iya, betul. Dan kita juga tidak merasakan liburan Natal gitu ya sebenarnya di sini mungkin ya. Enggak, lebih gitu. Iya, betul. Suasana kayak, seperti itu. Iya, di sini tuh enggak ada spring break kalau yeah. yeah. spring break. Oh, summer break ya, ada winter break. Ya, di sini kan enggak ada ya. Mungkin ini 10 tahun ke depan akan diputarkan di RCTI ya jam 7 pagi di kala malam Amin. Natal tiba gitu. Betul. Tanggal 26 tuh biasanya. Guys, ini ada Dan Riz nih, Dan Riz. Apa tuh? Dan Riz seru banget ngobrol banyakan katanya. Oh iya, makasih. Suun Mas. Ya. Dan Riz tadi ngomen juga tuh di postingan oh yang soal yang artikel ya. Iya, tapi enggak beres. Ya kan karena itu. Metanya itu. Gimana Mas Dan Riz? Oh, jadi mungkin sedikit konteksnya di luar si film ini. Tadi juga kita baru rilis sebuah artikel. Judulnya itu apa sih? Judulnya itu adalah Medium is the Message dan Medium. Menurunnya attention span kita. Oke, okay, oh, okay. Itu tuh ditulis sama salah satu teman kita juga. Betul. Namanya Kenny ya, dari dia juga ngeband sama Well-Well ya. Well-Well. Yeah. Dan juga sebagai drummer dan juga suka nulis. Itu tuh dia menulis soal bagaimana sekarang perhatian kita di HP itu mudah tersita dengan video-video berdurasi pendek ya. Ya, betul. Terus yang ada di Instagram, yang ada di TikTok ya. Dan juga argumen-argumennya kenapa seperti itu dan apakah kamu juga merasakan seperti itu mungkin bisa baca juga di artikelnya. Betul. Di artikelnya kita publish di medium.com/@livingsocietymedia. Betul. Seperti itu. Jadi di situ ada teori-teori juga tuh dari McLuhan dan ya itu sih sebenarnya yang mengutip dari teori McLuhan tentang Medium is the Message. Jadi yeah. kalau kalian senang apa namanya tulisan-tulisan apa itu akademis. Ya? Akademis mungkin ya, akademis dan apa namanya menarik juga gitu untuk yeah. di apa ada insight baru juga gitu. Bisa langsung check out aja di bukan check out ini bukan TikTok live. Di, ya benar. Saya tahu kamu kebiasaan. Keranjang kuning. Aduh. Ketahuan juga nih. Ketahuan juga nih gua jadi ini host live. Aduh, ya. Jadi ya, bisa langsung dibaca. Dibaca di medium.com/@livingsocietymedia. Bangs. Check out cara bahasa Inggris kali. Check it out. Oke, mungkin mungkin dari ini dari Unita sendiri ada sesuatu yang pengen disampaikan lagi kah setelah si Holdover ini untuk menambah daya tarik nih biar teman-teman semakin tertarik buat nonton nih di luar hal-hal yang tadi. Ya nonton segera ya karena film ini mungkin karena mungkin film-film apa ya film-film festival gitu. Oke. Okay. Ya sebenarnya bisa bilang disebut film general masuk ke festival, cuman biasanya nggak lama tayangnya gitu. Jadi ya segera okay. nonton aja buat teman-teman. Berarti untuk di Indonesia sendiri tadi baru tayang hari ini ya? Hari ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang tergugah karena berdasarkan obrolan kami tadi mungkin bisa langsung merapat ke aplikasi-aplikasi pembeli tiket bioskop terkecil ukuran. Enggak, sorry, enggak lucu. Apa sih, Sen? Apa sih, Sen? Pokoknya bisa langsung melipir aja ke bioskop-bioskop. Saya enggak tahu itu tayangnya apakah di SX1, di CGV, di Cinepolis, ya, atau apapun itu. Kita cari aja. Enggak, mereka aja cari tahu. Oh iya, jangan nambah kerjaan gitu. Nambah-nambah kerjaan aja ya. Ya, jadi itu tadi ada Holdovers, baru tayang itu sebenarnya dibuatnya 2023 ya di Amerikanya, tapi di Indonesia baru tayang hari ini, bisa langsung ditonton aja. Dan setelah ini kita bakalan ngebahas film kedua nih, rekomendasi dari Ilham Cinefil. Mantap. Filmnya apa? Malu, Sen. Buat filmnya apa dan nanti pembahasannya seperti apa, kita mungkin jeda dulu kali ya. Ada sebuah lagu dari, apa ini, main yang mana sih? Adam Levine. Adam Levine dengan Adam Lost Levine. Stars. Lost Stars. Wah, ini mantap nih. Please don't see just a boy caught up in dreams and fantasy. Reaching out for someone I can't see. Take my hand, let's see where we wake up tomorrow. Best laid plans, sometimes it's just a one night stand. I'll be damned, Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on our Tuesday. And the lambs were on the road, searching for meaning. But are we all lost stars, trying to light up the dark? Who are we? Just a speck of dust within the galaxy. Careful turns into Radio. Yo yo yo. Itu dia tadi ada sebuah tembang. Adam Levine. Adam Levine dengan Lost Stars. Ini tuh kalau enggak salah ini juga ya, apa? Soundtrack. Something juga kan? Oh iya, tapi bukan film ini. Iya, bukan film ini. Soundtrack apa sih? Tapi yang ngomong soal Adam Begin Again. Oh, Begin Again. Ngomongin soal Adam Levine nih. Ini sorry ya, isunya udah lama banget. Dia dimaafin gak sih sama pasangannya dulu? Siapa emang? Adam Levine. Oh, kan pernah tuh isu akhirnya gimana sih? Gak tahu tuh kayaknya. Saya taunya Adam Inul. Adam Inul mah sampai sekarang juga itu mah couple goals, apa cosplay minion lah. Jadi apalah. Oh, kumis Mas Adam deh gini. Kalau nggak salah itu isunya tiba-tiba menguap aja gitu Ham. Oh ya, gitu. Tiba-tiba udah. Adam Levine itu Maroon 5 ya? Iya, Maroon 5 Asik. Aku nggak tahu lagi. Aku bingung mau. Taunya yang ini yang Sunday Morning is the. Oh ya. Bagus juga suara lu Ham. Eh, aku penyanyi. Oh iya. Vokalis bro, jangan lupa bro. Solo. Jadi ini. Solo Jawa Tengah. Balik lagi nih, film apa nih? Past lives tuh apa sih? Belum, tadi kan. Hah? Oh iya, tadi kan kita belum dikenalin nih. Jadi yang kedua Ilham tuh bakalan ngebahas film yang masih hangat juga ya, Ham. Lumayan lah. Lumayan lah ya. Lumayan hangat. Judulnya itu apa? Past Life. Past Life kan, bukan Past Lives kan. Coba kita tanya yang sastra Inggris. Bacanya gimana sih? Kang. Past Life. Kan bener kan? Past Life. Oke, mungkin bisa diceritain nggak kenapa mana akhirnya tertarik pada awalnya ya sebelum akhirnya nonton, kenapa tertarik nonton film ini dan tahu dari mana dan ya kenapa sekarang direkomendasi? Tahu dari mana ya, karena sebenarnya banyak yang share aja sih sebenarnya standar sestandar itu, terus emang aku pribadi suka sama film-film romance gitu, drama gitu. Anak imo. Dan jadi romance dan lain-lain lah gitu. Yang pasti ya si apa ya, emang ku suka sama cerita-cerita romance Asia gitu karena Tahu kadang-kadang emang lebih relate aja kali ya karena kita sama-sama orang kulturnya sini, lebih dekat gitu, kali ya. Kulturnya lebih dekat gitu ketimbang kalau US atau Europe gitu. Ini tuh sorry, Asianya tuh apa sih ini? Korea yes, jadi si nggak usah juga kali, nggak usah show off juga kali. Anjing tahu gitu dong, show off apa? Show off lo bisa ngomong bahasa Korea. Terus terus apa? Udah sih gitu, sebatas itu aja gitu. Karena Asia, terus karena romance, akhirnya kan gak lebih mudah ngehook buat aku pribadi. Terus nonton dan banyak juga, meskipun saya gak ngecek di apa kayak di reviewnya gitu, sebagus apa, udah langsung nonton aja. Akhirnya sih sebenarnya kalau saya pribadi sih gak terlalu yang kayak ngehook banget gitu. Kayak biasa aja aftertaste-nya gitu. Aftertaste-nya tuh ya udahlah gitu, just another mediocre romance movie aja gitu. Mediocre kan. Ya buat saya, enggak apa-apa dong. Enggak apa. Ya gitu kan. Di sini selain Ilham, siapa lagi yang udah pernah nonton? Ya pernah nonton. Belum Fast Life. Udah nonton. Mana nih? Sama Li? Belum. Sama dia nih satu lagi yang kontra banget nih. Nah, boleh nanti. Pendapat. Nah, menurut Yonita apakah setuju ini sebelum lebih jauh? Oh iya. Tadi kan Ilham udah langsung narik kesimpulan nih, filmnya ternyata mediocre. Menurut mana gimana? Gak bisa ngomong gitu. Ini ekosistem nih akan bergetar. Asik. Berarti saya siap-siap diserang sama ekosistem nih ya. Maaf, gak bagus kok, bagus. Ya balik lagi sih ya sama penonton sendiri gitu. Karena kan kalau menilai film kan sesuai dengan tadi ya, buat Ilham sendiri secara pribadi kulturnya dekat gitu. Ada juga yang mungkin punya pengalaman dideketin sama mantan lagi setelah menikah gitu. Mungkin ada pengalaman back then gitu. Iya, bagaimana namanya review ya, akhirnya subjektif gitu. Mungkin juga saya yang terlalu rekomendasinya terlalu sempit gitu, bisa jadi kan gitu. Jadi kayak ini biasa aja nih gitu. Karena emang saya nontonnya yang konfliknya tuh terlalu berbelit gitu, sementara Past Life kan sebenarnya dari awal kita udah tahu, kita udah bisa memprediksi akhirnya akan seperti apa sebenarnya. Nah, mumpung ini nih, lanjut boleh? Plotnya bisa diceritain, nggak usah terlalu panjang. Jadi Past Life ini awalnya tuh dia menceritakan tentang pasangan kan? Dulunya waktu masih kecilnya tuh kayak cowok sama cewek temen kecil, kecil udah pacaran. Enggak tahu tuh udah pacaran atau belumnya mah. Kayaknya dicecein dong sama teman-temannya kayaknya. Kayaknya mah terus ditulis di meja sekolahnya si Anu love si Anu gitu mungkin. Bisa jadi enggak tahu lah tapi intinya gitu. Terus suatu saat si ceweknya ini apa namanya? Bukan mengumumkan apa sih namanya? Dia menyatakan. Menyatakan. Yes. Dia bilang dia mau ke confess. Ke US kan? Langsung ya? Ya, dia mau ke US. Oh, latarnya di Korea dulu. Oke. Okay. Di Korea dulu terus si ceweknya bilang dia kayaknya kita mau kayaknya gue mau ke US tapi sebelum itu mereka udah kayak nah mimpi-mimpi babu gitu bakal nikah. Iya enggak sih? Iya, betul. Iya kan? Jadi udah iya ngayal babu gitu ngayal yang makanya juga masih bocah gitu kan. Keren mimpi basah jadi langsung bukan. Jadi bukan. Kan kaget. Bukan maksudnya gitulah gitu kan cinta monyet gitu namanya juga ya. Gitu kita bakal nikah suatu saat nanti gitu. Iya, ya, waktu masih kecil tuh udah ada. Iya, udah ada kayak gitu. Okay. Nah, terus akhirnya setelah mereka berjanji seperti itu si ceweknya malah mau ke US. Itu berarti pas apa SD, SMP? Mungkin mau lulus-lulusan kali ya. Lulus apa tuh? Mungkin ya lulus SD. Jadi kayak enggak tahu. Enggak, SD mah enggak soalnya dipakai lagi buat ospek. Enggak biar pakai lagi buat ospek kan soalnya. Jadi enggak coret-coretan tuh, tapi okay, intinya dia bilang mau ke US. Udahlah setelah itu enggak tahu berapa lama lupa lagi. Kayak time skip gitu berarti. Mungkin time skip ya? Kayak langsung kegede gitu kan. Nemunya di Facebook. Ya. Yeah. Berawal dari Facebook barudak ya barudak. Itu ya dari Facebook ya kalau enggak salah kan? Iya dari Facebook. Nemu pokoknya kayak apa flashback. Oh iya gua kayaknya inget dulu gua pernah sama si ini. Iya. Gitu. Akhirnya nyari tuh Di Facebook. Ya benar tuh di Facebook, nge-reach out lagi. Berarti sebenarnya dia kayak dia keinget langsung nyari di Facebook gitu. Bukan kayak tiba-tiba ada notifikasi end friend gitu. Lupa sih sebenarnya lebih kelupa ya, tapi kurang lebih pertemuannya di Facebook lah. Di situ lah mediumnya di Facebook. Medium Facebook, terus setelah itu mereka keep in touch lagi gitu, chattingan dan lain-lain, video call-an gitu kan, slip call gitu-gitu. Terus akhirnya kan udah punya cowok. Tar dulu. Oh, belum. Tar dulu. Sabar, Bang, sabar. Udah gitu. Sabar nih gue. Tapi ternyata posisinya saat itu ketika udah dewasa itu udah kuliah ya kalau enggak salah ya? Iya. Udah kuliah itu si ceweknya tuh oh enggak belum, dia mereka SNMPTN dulu enggak? Enggak juga. Kalau di sana mah enggak ada kali ya SNMPTN apalah namanya tahu. Itulah pokoknya si ceweknya ketemu sama pasangannya yang nantinya akan jadi suami dia. Oh di US-nya itu ya? di sekolah barunya itu di dorm juga kan ketemunya. Kayak di dorm gitu juga. Emangnya dorm tuh ininya enggak ini. Pusat maksiat. Pusat maksiat. Kapa-kapa, alpha, delta, delta, theta. Oh iya ini apa namanya? Ada fraternity. Iya, yang suka Fred Riddle. Oh, bukan. Bukan kau suka nonton ini enggak sih suka nonton film ini kayak American Pie gitu. Oh iya kan alpha beta gamma si itu ada itunya ada house-nya gitu. Beri American Pie mah apa lagi. Ya benar American Pie Sex in the City connect. Dah aja udah gitu terus ketemu pasangannya. Ketemu lah dia sama si calon suaminya ini di dorm itu. Terus entah gimana akhirnya mereka menikah tapi masih keep in touch sama si mantannya ini karena si cowoknya yang dulu ini dia kayak masih ngejar penasarannya gitu kasuat-suat kene kasuat-suat kene kalau bahasa Sunda mah ya boga kabogoh jauh teh nih kan mentas laut leuweung gunung itu mah bener aja bener tuh mentas benua ini aduh ya gitulah intinya okay, gitu okay. Nah akhirnya si cowoknya ini dia nekat mau nyusulin si cowoknya nekat mau nyusulin si ceweknya ke US si yang teman si teman kecilnya ini dan si ceweknya nerima ya maksudnya ya udah silakan si kesini apa, gitu welcome lah gitu udah gitu terjadilah itu apa tuh bukan terjadilah mereka dia nyusul ke US gitu ya kan kalau film-film Amerika kan biasanya terjadilah tuh ya terjadilah ya, gitu. Ya enggak terjadilah maka terjadilah nah, ya pokoknya intinya flight lah dia gitu ke sana nyampe kayak ini kan kayak frasa kun fayakun nih terjadilah ya emang saya religius banget ke situ emang udahlah udah sampai nyusul. Tapi kayaknya nyusul tapi kayaknya si kayak udah beda perspektif gitu si ceweknya beda ini pilihan politis enggak? Enggak juga. Kan beda presidennya juga beda. Iya kan? apa namanya? jadi lupa nih apa nih. Kayak dosen nih anjir. Udah beda. Ya udah beda, beda perspektif beda. Gitu. Jadi si cowoknya beranggapan kalau ini CLBK lah gitu kasarnya atau apalah gitu. CLBK C. Iya, yeah, apa tuh? Cinta L luar biasa. CLB luar biasa. K enggak tahu. Apa sih CLBK apa sih? Cinta lama. Cinta lama bersemi kembali. Cinta luar biasa lagi. BBB. Oh iya benar. Shout out buat Syahid ya. Yang sudah menyumbangkan suara asik. Terus ya gitulah. Sangkanya CLBK. Si cowoknya, ya. Tapi si ceweknya dia cuman sekedar kayak gua welcome lo karena lo temen gue. Gitu. Iya kan? Maksudnya kayak iya kan ya, gitu. Ya udah time skipnya udah berapa tahun juga. Iya gitu kan. Terus terlebih si ceweknya juga ternyata udah serius sama si temen dormnya ini. Yang si calon suaminya. Yang nantinya akan jadi suaminya dia. Oke. Okay. Lupa lagi habis dari itu gimana ya? Kayak jalan-jalan gitu, kayak maksudnya jalan tuh mereka ngedate gitu. Oh itu posisinya berarti si ceweknya Udah nikah. Oh udah nikah. Tapi maksudnya atas izin suaminya. Malah ada juga satu scene yang awkward banget tuh kayaknya, kayak jalan bertiga gitu. Ada kan? Iya ada. Iya kan? Ada kayak jalan bertiga gitu. Terus pada akhirnya si siapa namanya si cowoknya si cowoknya apa menyadari kalau misalkan ya emang lo udah gue udah nggak bisa deh gitu. Gitulah, terus akhirnya dia pulang. Udah gitu. Setauku gitu ya. Iya enggak sih, Yun? Gitu kan? Overall kayak gitulah. Endingnya enggak solutif ya. Iya. Oh, gantung gitu. Gantung aja. Gitu. Kepulang aja udah. Udah, kelar. Oh, berarti bukan kan bukan tipikal ending yang apa yang akhirnya dia cerai terus memilih enggak gitu, enggak gitu. Maksudnya itu yang ada konklusinya gitu, bukan tipikal ending yang kayak gitu. Ada moralnya. Kan semua film juga ada moral. Moralnya. Ada. Ada moralnya ya, jangan ngejar cewek yang dibalikin. Iya, gitu. Mungkin moralnya itu ya, cuman ternyata karena saya dengan perspektif saya yang seperti itu, aku dengan perspektif yang sesempit itu gitu, maksudnya kayak emang dasarnya aku penonton sinetron kali ya, maksudnya perlu yang plotnya tuh wah gitu, gimana gitu konfliknya tuh harus mantep gitu ya, itu kan gak ada gitu kayak gitu nyata mayat masuk dicor aja ada tuh kalau di iya kena molen lempar lagi ya. Terus langsung masuk ke kuburannya. Hidayah aja. Harus yang kayak gitu ya maksudnya. Tapi ternyata setelah aku ngobrol sama beberapa orang lagi gitu, banyak sih yang kontra sama aku kayak enggak pas live tuh bagus banget gitu. Siapa ada di sini ada yang kontra enggak? Ada banyak banget. Di sini, di sini. Ada nih. Siapa? No. Satu lagi. Ini. Boleh mana minjem mic-nya? Nah, minjem coba. Gitulah, tapi akhirnya ternyata mereka emang melihat sisi-sisi lain yang aku sendiri enggak lihat. Ini dengan siapa? Grand. Grand. Tadi kan kata Ilham kontra nih sama si film Past Life ini. Nah, bisa diceritain perspektifnya gimana? Gimana ya? Soalnya ketika setiap aku nonton film itu, aku memposisikan aku sebagai pemeran di situ. Jadi, merasa ada koneksi di situ loh. Oke. Karena ketika apa ya? Ada seseorang yang datang dari masa lalu, kita tuh kayak recalling memories gitu loh. Betul. Nah, di situ tuh karena apa ya? Di sini sih aku belajar kayak banyak belajar ikhlas sih. Aduh. Belajar ikhlas. Ilmu ikhlas, ilmu Fedi, Bu Padi. Abangku. Belajar ikhlas. Menyala abangku. Rice science. Terus. Hari ini kan ada dua cowok nih. Iya, betul. Ya, dua cowoknya satu yang dari Korea datang. Iya, yang ngejar itu. Iya, yang ngejar berarti dia harus belajar ikhlas buat ya udah lepasin aja. Maksudnya dia cuma ngejar kayak apa ya? Kan penasaran pengen ketemu lagi karena kan emang closure lah ya, closure gitu, ya. Closure juga. Terus udah gitu satu lagi agak salut juga sih sama Arthur-nya juga, si suaminya. Suami siapa? Ya, ya. Oh, yang di Amerika karena itu. Ya, itu tuh enggak mudah gitu. Ya. Kayak apa ya? Lihat gitu. Kita lihat seseorang yang kita cintai. Dan yang bersama kita terus tiba-tiba kayak jalan terus ada kayak childhood sweetheartnya tiba-tiba kayak datang first love lah mungkin ya first love itu tuh kan kayak jadi pilihan yang sangat bimbang gitu kayak gue kayak bakal stay di sekarang atau bakal balik lagi jadi situlah kayak ada apa ya dilema kayak gitu dan dan ketika maksudnya kayak di situ kan ada apa sih konvo yang si Arthur sama si siapa? Yaitu yang ceweknya. Yang paling aku suka tuh ada si Arthurnya tuh kalau enggak salah bilang kayak kamu mimpi di bahasa yang aku tuh nggak ngerti sama sekali. Oh, iya. Oh ngigo gitu. Ngigo, tapi dalam bahasa yeah. Korea. Jadi si aturnya nggak ngerti. Mana ngomong naon sih gitunya? Iya, tapi si aturnya kayak kamu tadi gitu, sen anyo aseyo. Bener kan pada akhirnya dia ngomong gitu. Show off, makanya tuh bilang tadi show off tuh si Arthur, sama show off juga. Aing ngerti nih gitu bahasa Korea ya, gitu. Walaupun cuma sekalimat. Iya. Jadi cuma itu doang. Nah terus? Jadi sini kayak apa ya? Ya udah gitu kayak di akhirnya bahwa diliatin kayak ya udah gitu kehidupan kita tuh mungkin cuman ada di di masa lalu gitu. Uh-huh. Di masa sekarang kita harus jalan sendiri karena uh-huh. kita punya path yang berbeda. Oh, kayak okay, gitu kan okay. Maksudnya di akhirnya juga si siapa si Hachol-nya juga nanya uh-huh. kan akhirnya sih namanya lupa. Terus nanya kayak gimana kalau misalnya di kehidupan yang lain kita tuh apa ya ketemu atau misalnya di kehidupan yang lain kita adalah sepasang kekasih gitu. Oh. Ya kan kalau misalnya Past Life tuh sebenarnya tentang si apa ya? Si filmnya tuh tentang Inyon. Inyon itu tuh kan di si filmnya tuh dijelasin kalau misalnya itu tuh kayak ikatan yang di masa lalu pernah ketemu misalnya kayak Ilham sama Sandy dulu tuh misalnya jadi apa gitu. Jadi babu dan raja gitu. Dulu kayak gitu loh. Iya, tabula rasa ya. Tabula rasa. Nah, jadi pertemuan seseorang di satu tempat nih kayak kita kayak gini mungkin dulunya itu kita pernah ketemu. Oh iya di kehidupan masa lalu. Di kehidupan masa lalu kayak gitu. Itu sih. Emang budaya Koreanya di situ mungkin ya, budaya Koreanya ya. Si ininya. Ya. Berarti tadi sih. Yang bikin gak suka itu apa tuh? Bikin gak suka. Apa tadi tuh gak suka tuh apa sih? Kontra. Iya kontranya karena enggak sesempit itu ternyata. Oh, kalau misalnya kita dilihat-lihat lagi gitu itu tuh ada kayak ya ada sesuatu kalau misalnya. Bagi orang yang kayak misalnya tinggal jauh atau kayak jauhan sama seseorang yang dia sayang atau apa kayak gitu itu kayak bakal kerasa banget kayak aduh gimana ya kalau misalnya kita benar-benar kayak meninggalkan sesuatu terus kita gak bakal balik lagi ke situ gitu. Jadi banyak muncul apa namanya what if gitu kayak bagaimana kondisi kita kayak gitu-gitu ya. Oke, terima kasih buat perspektifnya. Sama-sama. Tadi siapa namanya? Grand. Thank you. Dari Yunita gak ditanya Sen. Apa kan dia juga kan termasuk kontra juga. Tadi bagus sih kontranya gitu, aku lupa. Bagus. Ah, tadi kontranya kan udah tadi. Apa sih? Belum. Ya? Nah, jadi mungkin kontra sama tadi Ilham bilangnya ini mediocre, biasa aja menurut gua gitu. Oh, iya. Kalau buat Greg sama aku sendiri ya memang ini enggak mediocre gitu. Kita harus deep sama hubungan ya. Karena kan modern di kehidupan modern sekarang hubungan percintaan tuh kumahanya ngomongnya teh aya dating Bumble dengan ghosting dan segala macamnya. Oh, udah banyak istilahnya gitu banyak ya. Istilah ada yang gitu kasual, ya kan? Situationship gitu ya. Terus apa namanya one night stand. Ada yang manage atroa. Ikatan-ikatan seperti ini tuh enggak pernah. Ini pada tahu semuanya, pada ini pada expert ya kayaknya. Enggak, soalnya baca Twitter. Twitter. Kamu kan enggak punya Twitter. Ah? Ada akun yang lain. Ada. Yang user terus 4568 kayak gitu-gitu ada. Anonim. Oh iya, terus Yun. Terus. Nah, terus kalau dari perspektifku sih sebenarnya lebih ke cowoknya ini ya. Kita di kehidupan modern ini sering nemu ya ada orang yang enggak tahu boundaries soal hubungan gitu. Jadi udah ada yang punya komitmen, kita masih berani gitu mengconfess gitu atau meminta closure lah. Jadinya maju apa mundur, apa kyu-kyu weh gitunya gitu. Sebenarnya jawabannya udah ada di depan mata ya dengan dia udah punya pasangan pun harusnya ya udah. Betul. Tapi inti yang mau takeaways ya yang mau diambil dari Past Life ini sebenarnya soal merespek sih. Oke. Gitu. Jadi tadi ya ngomongin tentang boundaries gitu. Jadi lu pada kalau punya perasaan sama seorang ya harus belajar merespek gitu. Yeah. Orang yang lu mau confess ini tuh dipikirkan juga lah perasaannya seperti apa, kondisinya seperti apa. Itulah rise science-nya mah gitu. Rise science-nya. Harus dinyatakan kah gitu kalau ada rasa atau diikhlaskan atau jadi unfinished business aja? Gitu, sebentar sebelum aja, gitu. Sebelum itu kita jawab, mungkin kita jeda dulu kali ya sama ada dulu. Kayaknya lagi seru ya, panas ngomong-ngomongin kayak gitu ya, kasual-kasual tuh seru nih. Iya. Kita jeda dulu sama satu lagu dari Savage Garden nih. Mainkan. Hmm. Some things you just don't question. Like in your eyes, I see my future in an instant. And there it goes, I think I found my best friend. I know that it might sound more than a little crazy, but I believe I knew I loved you before I met you. I think I dreamed you into life. I knew I loved you before I met you. I have been waiting all my life. There's just no tadi ada sebuah tembang nostalgia dari Savage Garden. Savage Garden dengan Savage I Knew Garden. I Love You. I Know I Love You. I Knew. I Knew. I Knew. I Knew. Doang. Nah ini kan kurang sebenarnya pengen nanya Galih nih. Ini kan sebenarnya kan permusikan ini sebenarnya ada di tangan Galih. Sebagai nih. Selektor ya. Sebagai selektor, sebagai yes. MD, sebagai kabeh lah si Galih mah. Betul. Nah kenapa akhirnya memilih ini tuh tepat di pembahasan past life. Betul sekali. Itu alasannya iya. Kenapa sih? Itu aja. Karena ini kan sebenarnya bukan soundtrack kan? Bukan soundtrack pas life. Bukan. Soundtrack. Emang iya? Enggak, maksudnya soundtracknya pas life. Oh bukan. Bukan kan? Bukan. Kenapa tuh? Maksudnya kayak si pas life tuh nyeritain apa ya, hubungan masa lalu kan? Maksudnya kayak ketemu lagi selama 24 tahun tuh kayak apa ya? Kayak dia baru menemukan, ya kalau orang tuh sayang gitu sama mana gitu maksudnya kayak kenapa jadinya milih lagu ini gitu. Oh karena romantis, karena romantis. Walaupun kayak banyak yang kontra, oh mana setuju sama perselingkuhan dan bla bla bla, tapi kayak ya udah gitu. Secara urusan hati mah beda lagi. Ya, urusan hati mah beda lagi. Itu dia. Kanu mana mah benten. Ah benar itu dia. Jadi ada satu peribahasa. Apa tuh kalau boleh tahu? Hiruk masa anu apal. Hate batur sahanu nyaho. Apa batur? Hate batur sahanu nyaho. Sahanu nyaho nah nanya ke orang. Tanya aja kan. Soalnya kan ada tanya tuh. Sahanu nyaho tanda tanya. Persib nu aing? Persib nu aing? Persib nu aing tanda tanya. Aing nu saha? Oh, iya betul. Persib aing nu saha? Kopi. Ya. Ya gitu sih. Okay. Dari tadi siapa? Strange Garden ya? Savage Garden. Robbie Savage, Savage Garden. Ya itu sih kalau tadi mungkin ada tadi kayak juxtaposisi gitu ya. Kalau tapi yang saya interpretasi ya finding that one aja gitu. Okay. Oh ya, this is the one gitu. Wow. Kayak finally. Ah udah ini nih pulau terakhir gitu apa that that one piece. Ketemu ini can relate. Udah saya surrender gitu. Oh, oke okay. Gitu. Aku mah sama ini aja sih, Neng aja gitu. Yeah, Neng yang ini enggak akan nyari-nyari lagi gitu ya. Iya. Ya sih bisa sih. Oke. Okay. Ya romantis lah intinya. Ya romantis lah intinya untuk teman-teman yang sedang ingin merasakan perasaan berbunga-bunga. Iya, kasmaran ya. Kupu-kupu di perut. Perut asik, butterfly in stomach ya. Flower village. Buffalo gathering, bro. Ya, ini lagu yang kami persembahkan untuk teman-teman seperti itu. Selain ya memang secara apa ya, secara sekilas sih memang agak relate ya dengan si past life itu ya. Menurut mana gimana? Ya bisa. Kalau misalkan kita ambil kacamatanya si cowoknya. Ya, oh iya. Gitu. Jadi kayak ya lu lah salah satunya gitu, tapi lu udah punya suami, ya udahlah. Gitu. Ya, tapi itu nah ini tadi kepotong nih. Oh iya, tadi yang kepotong pertanyaan nih, kamu apa? Ya, kepotong nih. Tapi enggak bisa, Yun. Kayak naon? Enggak bisa. Iya, tahu gitu boundaries gitu kan, tahu boundaries, tapi tada urusan hati mah. Hati masa hati betul masa nu apa? Itu betul. Itu masalah apa, masalah gua? Nah, kalau lo punya perasaan sama orang, masalah lo apa masalah gua? Benar juga. Karena kan sih yang ngeberesnya kan maneh ya kan, iya, bukan si yang ngerti. Oh iya, ya udahlah. Ya kok gitu sih, gak dipertahankan aja. Itu pertama ada defensifnya gitu. Iya, ya udahlah kalau gitu. Ya kan, anyway tadi sempat dimentionin ya kalau ngomongin tentang boundaries dan respect adalah kalau kita punya perasaan kita harus mikir juga gitu. Nih orang gitu juga enggak sih punya perasaan sama gua, enggak sama gua gitu. Okay. Apa ya, giving a shot pasti memunculkan adrenalin gitu ya, apalagi buat cowok gitu kayak. Gua harus nemu nih, ini kalau gua confess bakal responnya seperti apa, pengen tahu kan pasti. Iya. Nah, cuman yang jarang sekali dibicarakan di ini kalau ngomongin isu gender banget sih ya, cuman enggak apa-apa Yun, enggak apa-apa Yun. Kalau ngomongin Yun, tentang rame-rame tentang cowok gitu. Nah, jarang yang kepikiran sampai situ gitu. Ya udah hajar weh gitu. Nah, kalau ngomongin nonton film past life ya kurang ngerasain gitu. Oh iya, kebanyakan cowok tuh memang nekat aja gitu. Siapa yang tahu? Benar tadi siapa yang tahu. Cuman the takeaways yang dari perspektif aku nggak boleh kayak gitu, maksudnya lo kalau punya perasaan ya kenapa nggak lo pendam dulu aja lo sendiri gitu. Okay. Iya sih, pun gitu kalau misalkan sih mungkin mau disampaikan pun ya sih lihat dulu sih kondisi ceweknya lagi. Betul. Gimana nih. Betul. Apakah sudah masih available untuk diungkapkan gitu. Atau janur kuning sudah melengkung. Betul. Ini kan janur kuning sudah melengkung. Tapi di Amerika nikahnya pakai janur kuning ya? Nggak tahu belum pernah juga lagi. Tapi tahu kan lagunya? Apa tuh? Boga ka bogoh jauh. Bukan. Oh iya, itu lagunya Mr. Bean. Iya. Iya benar. Iya, bukan. Iya benar lagi. Iya. Iya. Ya udah. Iya, udah guys. Ya karena kan Mr. Bean di US ya, udah sih. Jadi kan emang Inggris ya, benar-benar Inggris deh. Nah, boga Inggris. Oh iya, maaf, bro. Yang punya setengah Inggris abangku. Tapi yang fun fact nih ya, fun fact. Ternyata dari film yang tadi pertama Holdovers, okay, sama Past Lives ini ada unsur Amerika nih. Ada meskipun unsur mana tuh, gimana tuh, coba elaborate. Ya kan kalau yang Holdovers emang temanya di Amerika. Yeah. Okay. Nah, yang di Past Lives ini tuh ada meskipun Korea tapi di shootnya di Amerika gitu kan? Betul. Iya, betul. Nah, berarti ada unsur westernisasinya di sini. Hah? Westernisasi berarti. Enggak, bukan westernisasi. Oh, dikira maksud itu. Bukan westernisasi. Terus? Jadi cuman ya itu ternyata Amerika masih menjadi salah satu kiblat untuk sineas untuk di shoot gitu, maksudnya. Oh. Apa di New York kan? New York. New York tuh ikonik banget itu di. Iya, yeah, kayaknya sudah cukup banyak film yang berlatar New York ya, walaupun mau itu series, mau itu film yang sebesar yang maksudnya full feature movie dan lain-lain. Kayak dulu siapa? De Niro Taxi Driver. Yeah. Taxi Driver itu juga di New York. Oh iya, di New York juga ya. Benar, Taxi Driver. banyak lah New York ininya. Yeah, How I Met Your Mother juga series kan dulu. How I Met Your Mother, betul. Sana yang itu. Jadi ada kesinambungan nanti gitu kan, apa tadi kayak, oh Amerika yang masih ini. Tapi Amerika. Mungkin kalau ditelik-telik lebih jauh mungkin ada sesuatu, maksudnya itu tuh kayak apa ya, kalau istilahnya tuh yang kayak buat melambang sesuatu tuh, semantik ya. Semiotika gitu-gitu gak sih? Gak tau sih kalau menurut Mane gimana, kenapa? Kan Mane yang cukup ngulik lah film-film gitu, kenapa pada, mungkin ini agak lebar jauh dari si Past Life itu sendiri, kenapa banyak sineas tuh menggunakan New York sebagai latar, ya itu latar cerita gitu, untuk Amerika khususnya. Sebenarnya nggak ada apa ya, kalau dari aku ya nggak ada informasi yang memang ngarah ke New York. Mungkin sebenarnya movementnya ya lebih bagus, maksudnya jadikan kiblat-kiblat sineas di seluruh dunia karena New York. Sebenarnya lebih ke situ sih, lebih ke situ sih. Terus juga sama jebolan-jebolan apa film-film yang memang apa ya istilahnya winning apa award winning pun juga take place-nya di sana gitu. Oh, iya. Mungkin kita harus belajar dari sejarahnya kali ya, sejarah New York film-filmnya kayak gimana gitu sih. Kalau aku sendiri enggak basically enggak belajar sejarahnya kayak gimana. Cuman kalau ngomongin tentang semiotika tentang New York mungkin ke situ kali ya. Tapi gitu memang sih. Tapi memang kan si New York ini memang dijadiin latar sama banyak film banget ya. Betul. Iya kan? Apalagi kalau yang kayaknya komedi atau romantik drama komedi gitu-gitu kan mostly di sana enggak sih? Ya New York iya, Paris juga iya. Oh iya, itu udah kayak kalau ada yang tahu ada Great Gatsby. Ah, film Great Gatsby. Yang itu. Ini kan yang ini yang buat di Indomaret itu. Yang buat di Indomaret buat di Indomaret yang Indomaret. Buat rambut di Indomaret dijual itulah pokoknya. Bukan Sandy. Oh, bukan. Great ini Gatsby. Adaptasi dari novel Scott F. Fitzgerald. Scott F. Fitzgerald. Itu ini juga ya orang tahu sih filmnya cuma orang enggak nonton. Katanya itu di New York tapi New Yorknya pas lagi Roaring Twenties tahun 20-an. Times Square bukan Times Square apa yang Stock Market tuh? Wall of Street. Wall Street. Wall Street lagi naik. Nah, itu tuh nyeritain tentang itu. Oh. Berarti latarnya sama dengan si ini apa? Wolf of Wall Street enggak sih waktunya? Enggak beda. Oh, ini beda. Mah jauh pisan. Oh, lagi pembangunan New York. Oh. Oke. 20 ya tahun 20 ya ada apa juga? 20 itu baru dibangun itu. Baru bangun. Jadi di sana ya, 20 udah ngebangun nih di sini Amerika masih, ya. Di sini masih apa? Ya namanya juga Namjuk. Ya aja ada. Iya. Tapi berarti sebenarnya tadi balik lagi ke si Past Life, berarti kan tadi walaupun sebenarnya kan yang Ilham ceritain mungkin itu yang premis utamanya itu yang manis-manisnya, tapi sebenarnya ada isu lain yang di sini yang soal perselingkuhan itu berarti ya. Iya, mungkin jadi gitu setelah aku ngobrol sama Yunita, ngobrol sama si Grand, ngobrol sama siapapun itu yang sama-sama nonton gitu. Jadi ada perspektif lain aja sih gitu yang mungkin aku asalnya enggak ngeh gitu, kayak karena aku sukanya konfliknya, sukanya yang unpredictable gitu. Ya gitulah jadinya menganggapnya kayak oh ya sesenteng itu aja gitu sih film ini tuh gitu. Makanya itu mungkin gak ngehook di aku gitu, tapi oh ternyata ada perspektif ini ya ternyata benar juga sih gitu di sisi lain gitu, cuman di sisi lain tetap kurang dapat gitu. Tapi kan tadi kan Mane udah bilang, udah menyatakan sebelum kita ngobrol-ngobrol ini kan kalau film itu mediocre nih. Terus kan akhirnya tadi pas kita ngobrol kan dapat perspektif baru nih dari teman-teman yang lain. Nah, membuat Mane ingin menonton film ini lagi enggak? Kalau nonton lagi enggak kan udah tahu. Oh, jadi ya, take jadi, away itu ya udah aja. Ya udah aja. Iya, karena gitu. Jadi maksudnya bukan tipikal film yang pengen aku tonton lagi gitu. Jadi ya udah oke, bagus gitu, tapi ya udah sekali aja. Oh, gitulah. Okay. Tapi ya masih worth to watch sih. Oke. Ini film bioskop nih? Enggak salah. Past Lives tuh. Cuman udah turun. Udah lama ya? Udah lama. Oh, tahun kemarin juga apa? Tahun kemarin. Tahun kemarin. 2023 juga. Tahun kemarin 2023 juga. Nah, kalau menurut mana film ini nih cocok untuk ditonton buat yang kayak gimana? Orang yang kayak gimana? Betul, gamon. Gamon. Iya, orang-orang gamon. Apaan gamon? Gagal move on. Oh, itu mah ini atuh ya. The man who cannot be moved. The man who cannot be moved, kalau kata deskrip mah ya. Can see one day wake up. Itu terus ya orang-orang kayak saya kali yang suka film romance apa namanya secara general gitu, terus yang realistis ya gitu, bukan yang jatuh cinta sama peri sama apa gitu gitu. Kan ada aja kan kayak gitu kan, jatuh cinta sama setan gitu aja ada kan. Kayak gitu-gitu. Jadi yang lebih realistis gitu, yang apa sih istilahnya itu slice of life gitu-gitu ya. Slice of life gitu-gitu. Ya yang suka-suka film kayak gitu, terus emang suka drama, suka romance, suka apalagi ya film-film yang realistis gitu. Orang yang gagal move on atau mungkin punya apa ya? pengalaman yang spesifik sama gitu. Meskipun misalnya pindahnya gak ke US, ke Garut kan gitu ya, tapi kan tetap aja ya jauh. Kabogohna jauh. Tetap kan jauh gitu. Kabogohna jauh ditinggal kawin gitu. Iya kan bisa jadi kan gitu. Tetap bisa di relate-relatein lah gitu. Gitu terus ya udah sih yang gitu-gitu pasti kayak bakal suka gitu. Bakal bisa enjoy lah seenggaknya meskipun gak kayak ngehook banget gitu. Gitu. Nah, masalah si apa ya namanya? Moral di baliknya mah itu nanti kalian yang interpretasiin sendiri aja mau kayak gimana outputnya buat kalian sendiri gitu. Tapi berarti kalau secara mood tadi kan kalau si yang pertama tuh The Holdovers itu kan cenderung ringan ya walaupun si isunya tuh berat. Nah, kalau ini ya, betul. Kalau ini kayaknya sebaliknya deh. Kayaknya sebaliknya. Setelah aku ngobrol sama si Yunita ya tadi kan ternyata Holdovers aku sendiri belum nonton sih sebenarnya. Tadi sotoy aja gitu nanya-nanya gitu kan. Ternyata kayak gitu gitu filmnya. Nah, berarti karena aku yang apa namanya? Kalau di aku comparing sama si Past Lives kayaknya iya betul sebaliknya. Jadi kayak flow-nya gitu aja gitu. Lebih apa namanya? Lebih ringan gitu tapi ternyata tadi kan ada perspektif kayak gitu gitu. Berarti kan wah lumayan nih moralnya lumayan berat gitu. Ini ya. Ada intermezzo dari Instagram nih ada I Get Spellbound. Kuch hota hai ham kesukaan kamu kata. I Get Spellbound nih, bahaya nih. Bahaya dia komentator nih. Bahaya dia. Bahaya. Shout out buat I Get Spellbound alias Bima. Bimo. Yeah. Bima. Kuch hota hai ham kesukaan kamu. Iya benar. Benar. Emang suka. Suka. Bollywood. Suka. Oke deh, sekarang kan tadi mungkin untuk Past Lives sampai di situ ya. Iya. Tiga film Bollywood kesukaan Ilham selain Kuch Hota Hai Ham. Jadi siapa namanya? Inspektur siapa? Vijay. itu Bollywood CGI CGI at its finest. Inspektur. Inspektur Vijay ini. Iya itu. Orang tuh ingat di mana Inspektur Vijay itu mau datang ke lokasi ke TKP lagi ribut banget. Iya. Telat kan, kayak udah beres dia baru telat, mana nih mana ya kan, relate banget kan sama polisi-polisi si Dono gitu kan. Itu yang bikin ku RT. Suka ya tuh, RT tuh sinefil aja RT tuh, nanti kan valid gitu. Kalau pandangan kamu soal film Ronaldo Wate yang ngobrol sama poster Adriano ya wajar aja gitu maksudnya. Kita semua punya apa namanya punya teman fantasi gitu dan akhirnya Ronaldo Wati menemukan teman fantasinya adalah Adriano gitu. Ya, Power 9 bener kalau di Winning Eleven tuh. Ya udah sih gitu kan kalian juga pasti punya lah gitu teman-teman imajinatif gitu ya. Ya udah sih gitu Ronaldo Wati being realistic aja sebenarnya. Cuman terlalu jujur dan terlalu mentah jadinya kayak kesannya apaan sih padahal bener. Iya. Cuma mungkin karena pengemasannya terlalu ringan jadi naon sih gitu. Kali itu terjadi. Kali itu terjadi bener, apalagi bocah. I Get Spellbound ngakak nih, ngakak emoji ngakak. Nih. Oh iya bener. Ngakak dua kali. Ngakak mulu dia mah. Oke, mungkin untuk si Past Lives sama si The Holdovers itu mungkinnya dari singkatan. Apa namanya? Ulasan. Kita dari Ilham sama juga Yunita. Impresi. Iya, impresi mungkin kalau misalnya teman-teman tertarik bisa langsung cari aja kalau si Holdovers ini baru tayang di bioskop Indonesia ya. Berarti bisa langsung cari ke bioskop aja. Kalau mungkin yang Ilham itu Past Life ada di Netflix ada? Oh udah ada ya di kan? Netflix ya? Netflix ada, di Amazon juga ada. Amazon ada, uh-huh. Lebah Gantengan ada juga. Ada ya, TSMX juga ada. Ada. Oke. Aku bingung. Ya benar-benar kan. Benar. Ya itu mah untuk masalah bajak atau tidak itu mah moral masing-masing aja ya. Itu mah kita ngasih tahu aja. Jadi mungkin yang untuk teman-teman yang lagi nyari film romance bentuknya yang satu mungkin romance ya yang tadi si Past Life romance, ya, drama romance, yang satu lagi komedi drama tapi dengan kemasan yang ringan tapi sebenarnya ada sesuatu yang berat di dalamnya complicated. Kalau Past Life malah sebaliknya ya. Sebaliknya. Pengemasannya terlalu ringan, berat. Terlalu berat. Narasinya sebenarnya ringan banget. Betul. Mungkin bisa langsung cari aja. Nah ini mungkin kalau dari ini kan sebagai narsum hari ini kan sebenarnya Yunita sama Ilham nih. Ada rekomendasi film yang harus ditonton nggak selain yang dua itu? Mungkin kalau bisa sih yang baru yang lagi tayang kah atau yang akan tayang mungkin? One Love. Oh iya benar. Oh. Film Bob Marley. Tapi nggak ada. Soundtracknya malah gak ada lagu reggae ya? Ada gak ya? Apaan? Lagunya Bob Marley emang gak dimainin? Mainin, cuma sebenernya yang lain-lainnya kayak Daniel Caesar. Iya kan? Iya gak sih? Kalau gak salah iya. Iya gitu-gitu, jadi kayak mungkin bakal siapa kek gitu yang oh jadi ngulik atau lege semua kan bakal gitu kan. Iya iya ternyata ya ya udahlah masih tapi modern lah ya. Masih Bob Marley itu salah satu orang yang paling positif menurut. Iya benar benar maksudnya kayak orang memandang dunia seperti apa tapi ketika ngelihat Bob Marley itu kayak oke positif gitu. Positif benar benar benar. Ori positif. Iya benar benar setuju. Apa? Positif hijau ya. Positif hijau ya. Merah kuning hijau sih. Merah kuning hijau ya, Mekujo ya. Apa ya, kalau film selain itu apa lagi? One Love, ya One Love tapi aku belum nonton sih sebenarnya. Jadi belum bisa ya, merekomendasikan gitu. Cuma inceran lah. FYI aja lah. Apa? Series boleh enggak? Boleh lah. Apapun, apapun. Oh, boleh. Apapun. Ini enggak tahu ya, ini jarang ada yang nonton padahal ini seriesnya bagus menurut gua. Apa tuh? Tayang di HBO. Judulnya Barry. Barry. Barry. Barry. Itu bagus banget menurutku. Bukan. Itu mah Inspektur Vijay kalau itu mah. Ada Barry, judulnya Barry. Itu tuh tentang crime sebenarnya apa overall crime gitu tapi kemasnya tuh ringan. Ringan dan seru buat diikutin gitu. Oke. Okay. Jadi tentang pembunuh bayaran tapi kayak dia tuh melakukan kriminalnya tuh akhirnya dia jatuh jadi cerita dong. Enggak apa nih? Enggak apa-apa. Ya, apa-apa. Dikit aja. Lah dikit lah ya. Jadi selintas dia tuh pembunuh aja. Bayaran yang akhirnya ketemu sama cintanya. Aduh. Gitu terus akhirnya ya udah complicated lah. Jadi orang-orang yang dia bunuh tuh sebenarnya ada juga ada afiliasinya dengan si ceweknya. Oke. Okay. Gitu. Tapi itu series lumayan kayak ada 4 season gitu. Ongoing. Udah itu season pertamanya 2018. Kalau season terakhirnya 2023 baru rilis. Oke, okay, gitu. Tapi itu udah finalnya itu udah, ya. Udah final tuh. Udah. Serulah akhirnya dan akhirnya tuh kayak bikin orang bakal kayak sorry ngomong kasar tapi kayak bangsat gitu. Akhirnya tuh bakal gitulah. Jadi ya udahlah nonton unpredictable aja. Unpredictable gitu. Unpredictable, yes, betul. Plot twist. Enggak juga, oh, tapi enggak. Unpredictable lah kayak ya pokoknya gitulah. Ya, pokoknya gitu. Itu Barry ya, Barry. Ya Barry. Lumayan jarang banyak lumayan jarang ada yang nonton tuh dan itu kerennya juga dia termasuk filmnya termasuk ya film atau series yang direktornya yang main. Oh, oke. Okay. Alias bayarin double berarti ya. Iya, betul. Kan ada Bill Hader. Oke. Yes. Seru. Terus ada satu lagi pengen nyebutin lagi tapi pasti judulnya satu lagi Ferry. Ferry Amril. Enggak, Ferry aja udah gitu. Jadi yang satu ada Barry, ada Ferry terus. Tapi ini seru juga, Ferry itu Belgia, series Belgia. Di Netflix ada. Ini serius, emang bener. Jadi emang ku sebenarnya enggak salah, cuman timeline ku aja yang salah gitu. Setelah nonton Barry, oh ada Ferry ini. Terus udah gitu aku nemu lagi film. Tadinya mau nonton lagi cuman tahan dulu lah ntar jadi orang semua. Robby. Ada lagi tapi itu mah musisi. Itu musisi Robby siapa gitu lupa. Di Netflix ada. Itu udah di watchlist juga sih tapi belum ditonton. Nah, kalau satu lagi ini Ferry, ini tentang drug dealer gitu yang di mana lu tuh seorang drug dealer tuh enggak selalu moralnya jelek. Kurang lebih seperti itulah. Okay. Jadi lu tuh sebenarnya good guy gitu cuman bisnis lu aja kotor. Oh, the other side of ya, drug dealer lah ya. Itu. Nah, ketika si Ferry ini udah beres, ada movie-nya tapi aku belum nonton. Kata temanku sih ini worth watch banget sih filmnya. Jadi emang lanjutan dari si series-nya. Oh, sequel itu berupa movie gitu. Yes, aku lihat dulu judulnya apa ya, lupa lagi. Judul filmnya itu Ferry 2. Ferry dong jadinya. Ferry 2. Undercover. Undercover. Ya, judulnya Undercover. Itu emang lanjutin tuh season. Seru gitu nih kata menurut temanku ya ini ya. Lanjut Undercover, makin pecah ham, seru gila season 1 sama season 3 nya gitu. Jadi setelah nonton Ferry, Undercover baru Robby kayak gitu. Barry, Ferry, Robby. Ya, ya itulah, gitulah. Kayak berarti itu ada dua ini dari Ilham ya. Kalau dari Yunita mungkin boleh. Satu aja ya, biar lebih cepat. Kata I Get Spellbound, Robby Darwis. Robby Darwis. Biografi itu. Lanjut Yun. Kalau yang sekarang lagi tayang di bioskop ada namanya Dream Scenario gitu, itu film A24. Oh, Nicolas Cage. Ya, Nicolas Cage. Terus itu tentang culture, cancel culture. Jadi kalau lo yang nggak mau di cancel, mendingan nonton aja deh film ini gitu. Oke. Okay. Terus tentang virality, jadi bagaimana impact virality terhadap kehidupan seorang yang biasa-biasa aja akhirnya jadi miserable atau justru makin terkenal jadi sukses gitu. Oh, berarti itu kurang lebih kayak si Budi Pekerti gak sih? Ya kalau di lokal itu kan kemarin sempat ada tuh. Iya betul, mirip-mirip kayak gitu. Berarti dampak sosial media lah mungkin. Betul, sama juga sih dari segi penokohan. Penokohannya yang pertama, satu kalau Budi Perkerti kan guru BP. Nah kalau ini dia juga guru, cuman dia belajar tentang apa ya, tentang semut. Tentang semut. Semut. Biologi. Dia mau bikin tulisan tentang semut gitu. Oh. Tapi kalau dari segi cerita sih nanti membahas tentang apa ya, lucid dream. Oh. Gitu. Itu sih. Menariknya, okay. Menariknya di situ sih karena kontemporer apa cerita isunya juga. Isunya. Apa tadi judulnya? Dream Scenario. Dream Scenario. Berarti itu tadi ada tiga ini ya, tiga rekomendasi ya. Dari Ilham ada dua, Berry sama Ferry. Ferry sama Berry sama Robby. Sama Robby tiga. Kalau dari Yunita ada apa namanya tadi? Ada Dream Scenario. Dream Scenario. Mungkin kalau dari Galih atau Aska boleh kalau mau nambahin. Kalau dari aku ada film Society of the Snow. Tahu yang ini ya di Netflix. Ya, aku tipikal orang yang suka film diadap ngapa ngadaptasi hal yang nyata. Pernah kejadian gitu. Okay. Oh, okay. Kayak historical atau biografi gitu. Berarti apa soal apa? Jadi tim rugby Uruguay, kalau salah Uruguay gitu. Terus dia tuh mau liburan ke Chili. Dingin loh. Terus dari dari Uruguay ke Chili itu kan ngelewatin Gunung Andes tuh. Di Gunung Andesnya kecelakaan. Innalillahi. Selama 2 bulan mereka terdampar di sana. Ya. Tapi itu berarti based on real story. Ya, based on real story. Oke. Sama satu lagi film paling bagus sepanjang masa. Asik. Chernobyl. Yang mini series HBO. Yes. Yang mana tuh kan ada banyak tuh. Yang HBO. Yang HBO. Yeah. Berarti itu ya tentang Chernobyl lah ya itu berarti. Kalau film apa ya yang baru ditonton, Drive My Car sih. Haruki Murakami. Oke. Okay. Gua kan sebagai fanboy ya dan ya fanboy Murakami banget lah, setiap kali novel atau cerpen Murakami terus diadaptasi jadi film teh pasti nonton. Wah, gimana nih? Iya, yeah, iya. Yeah. Bisa gak nih nge-visualize apa yang udah kurang baca gitu, apa yang udah gue baca gitu. Jadi ekspektasi pas dibaca sama di visual tuh sama gak? Mungkin mana ya, ada kejutan-kejutan gitu. Ada tipe director yang ya udah plek-plekan aja gitu, gak dikembangin lagi story-nya gitu. Hah? Terus? Iya, terus. Terus, ya itu sama ada yang dia kembangin lagi nih story-nya tuh gitu sih story-nya. Nah si yang Drive My Car ini tuh sebenarnya dikembangin lagi. Jadi gak plek-plekan sama kayak di cerpennya gitu. Jadi extended edition lah ya mungkin ada tambahannya. Tapi jadi mostly ada yang sama tapi ada yang bedanya juga. Tapi mostly yang paling keren adaptasinya setelah Norwegian Wood. Norwegian Wood-nya Murakami tuh dan yang adaptasi filmnya tuh masih bagus novelnya gitu. Nah dan kalau dibandingin sama Drive My Car, ini Drive My Car yang paling oke sih adaptasi ke dari novel ke film. Udah tayang belum? Udah? Udah itu udah. Tapi gak masuk ke bioskop Indonesia. Oke. Jadi itu juga sama Cannes juga kalau gak salah. Cannes nominasi juga. Film festival gitu. Lah ya. Ya film festival. Yang kedua tadi ada Drive My Car. Yang kedua apa ya, yang gitu selalu terenyuh gitu. Apa ya, mungkin ini siapa, Tom Hanks apa yang Die Hard, Forrest Gump. Udah ditonton berapa puluh kali juga. Itu sih the best. Okay. Itu the best film of all time, nggak akan bosan gitu. Setuju sih nontonnya gitu sih. Oke, berarti itu tadi ada ada beberapa rekomendasi ya dari tambahan dari Galih sama juga Aska. Kalau dari saya sih paling karena tadi sempat mention Tom Hanks, saya juga paling mungkin ini film jadul juga di tahun entar 80 atau 90, tapi saya suka banget sama filmnya Green Mile. Green Mile. Mantap itu banget. Film cuma 3 jam kalau enggak salah filmnya itu. Panjang gitu. Tapi entah kenapa saya waktu kecil tuh berhasil mantengin itu, kan dulu sempat ditayang di Antv kalau enggak salah, saya berhasil mantengin film itu dari awal sampai akhir. Padahal itu tuh kan bahasa Inggris, terus sebenarnya ceritanya agak berat ya, soal ada soal spiritualnya juga, ada soal apa segala macam. Kalau teman-teman lagi mencari film For a Good Cry sih, itu sangat saya rekomendasikan sih. Dan juga teman-teman punya waktu kosong dalam satu hari selama 3 jam, itu adalah salah satu cara menghabiskan waktu yang tepat menurut saya. Okay. Ya mungkin itu tadi ada beberapa rekomendasi dan juga ini sekaligus untuk menutup siaran pada hari ini. Jadi terima kasih buat teman-teman yang ada di Instagram ataupun di Bandcamp yang telah thank you mendengarkan dari awal sampai akhir, atau dari tengah sampai akhir, atau kapanpun, sampai pokoknya yang sampai detik ini sampai masih mendengarkan. Terima kasih ya. Kembali lagi kalau misalkan teman-teman punya saran ya, kayak saran ya, atau mungkin mau kerja sama-sama kita juga bisa, langsung diketok aja di DM kita, ada di Living Society Media, ataupun mau ngirim ke email kita juga bisa kalau misalkan press release, atau band juga, atau misalkan brand yang mau kerja sama bisa di livingsocietymedia@gmail.com. betul. Lalu kalau misalkan teman-teman ada yang mau baca-baca tulisan kita sebagai media tulis ya, yang sebagai Living Society Media, itu ada di medium.com/@livingsocietymedia. Yes. Jadi semuanya ada Living Society Medianya. Betul. Dan yang belum follow Bandcamp juga nih, nanti rumah dari Living Society Radio bisa langsung di follow juga di Bandcamp, di livingsocietyradio.bandcamp.com. Yes, di situ insya Allah si kualitasnya tidak kalah dengan yang live stream, karena itu basicnya WAV. Dan juga kalau misalkan teman-teman mau ngedownload pun di situ bisa didownload secara gratis. Yeah. Misalkan ya, sebenarnya kan ada beberapa orang yang tipikal nggak peduli apapun bahasan obrolannya, yang penting jadi background aja. Mungkin kalau bosan dengan playlist biasa teman-teman yang di Spotify, mungkin bisa download si radio ini dan juga jadiin background buat ngedengerin lagu-lagu. Yes. Seperti itu. Jadi apa lagi ya? Itu aja paling ya. Udah ya. Oh ya, kita ngingetin juga besok ada acara apa sih? Oh betul. Jadi besok itu ada acara turnamen bola namanya Dressing Room Cup. Nah itu tuh turnamen yang diadakan oleh tim-tim yang tergabung dari brand-brand di Bandung dan juga FNB. Oke. Okay. Nah itu tuh bertempat di Wijaya. Itu tuh di Pusenif, di sini dekat sini Pusenif. Itu dari pagi sampai sore lah, sampai malam. Berarti itu kalau yang mau nonton gratis ya? Kalau mau nonton gratis, datang aja, ada tribun juga di situ. Dan ada kalau yang mau main? Kalau yang mau main harus daftar ke tim yang ini. Oh, daftar ke tim. Maternal aja, maternal main kok. Oh iya boleh. Jadi ada banyak banget, ada maternal juga, ada Hijack sama Lost Tropy, semoga banyak lah ada. Ya teman-teman brand lah ya. Teman-teman brand. Nah malamnya kalau yang mau pada party nih, ada first anniversary dari Tactile Sound Bureau. Jadi itu adalah salah satu grup kolektif DJ di Bandung. Itu di situ ada Bandot, ada Rafid, ada Sultan, ada Gian, ada Firdan. Mereka tuh ngadain first anniversary di Palet. Oh, hajatannya lah ya. Hajatannya di Gudang Selatan. Nah selain Tactile, ada juga guest tuh Scrubs. Scrubs itu dari Jakarta. Oke. Okay. Scrubs juga bakal main di anniversary-nya. Oke. Okay. Jadi buat teman-teman yang mungkin weekend recommendations lah. Betul. Ya. Kalau teman-teman yang belum punya rencana buat besok dan ingin menyeimbangkan dua hal, pagi sporty malam party, nah, besok adalah saat yang tepat karena ada dua acara yang tadi. Betul. Seperti itu paling. Apalagi kamu ada mau disampaikan lagi? Kamu mungkin cukup sih. Cukup. Terima kasih Living Society ya. Nah, kamu kan bagian dari kita. Oh iya. Oh iya, benar-benar sorry. Iya, tapi kan. Self love. Yeah. Ini terima kasihnya ke Grand. Oh iya. Thank you. Terima kasih juga. Terima kasih buat sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan ini, entah itu live streaming ataupun di Bandcamp. Terima kasih juga kepada Grand yang tadi sudah menyumbangkan suaranya. Asik. Juga fiturin. Opini. Kayak ini kayak nyumbang suara di kafe-kafe yang live music gitu. Sumbang suara tuh gitu tuh jadinya. Tadi sudah ikut berdiskusi bersama kita. Saya Sandy pamit undur diri. Saya Ilham pamit undur diri. Saya Yunita pamit undur diri. Oke, saya Aska pamit undur diri. Thank you. Dan juga Gali ada juga ya. Gali. Ya, saya Gali pamit undur diri. Akhir kata, sampai bertemu di episode Living Society Radio berikutnya, dan selamat mendengarkan beberapa lagu ke depan ini. Bye. Annyeong. that's okay, cause I wait for my cue and just listen. Play my position like a show star. Pick up everything, mommy, hitting and in no time. I better make this with him, mind. And that's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be, she said. You don't know what you mean to come me on. Looking, I never say a word. I know I thought I can trip and I heard about the girls. There's no way, hey, that they gon' fight over no day. Hey, as you can see, but I like your steeze, your style, your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his two-seater. Now that's gangsta, and I got special ways to thank ya. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons. I respect that. Right before I turned to leave, she said, you don't know what you've been to me. Come on. Raise your hopeful voice, you have a you have suffered enough and warred with yourself, it's time that you won. Jadikanlah aku yang begitu. lagu ini atas rindu di hati, berlutut di lantai bumi, bersedih menyepi. Tore kisah senandung kasih, maafkan tuan ku berjanji, tak mau menuai murka untukmu oh kawan. Berbisik di dalam hati, ku mohon maafkan. Berbagi peluk menuju cita, tak ku membasuh society.